Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fama'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai ataupun sudah menyelesaikan penjelasan pada fasal yang beliau bawakan ya terkait waqaf di dalam Al-Qur'an ya, bagaimana seorang ketika dia membaca Al-Qur'an ya, apalagi membaca untuk mengkhotamkan Al-Quran ataupun membaca di dalam sholat, ya hendaknya memperhatikan tata cara berhenti, yakni dia memperhatikan makna, ya kalimat-kalimat yang sesuai untuk dia berhenti padanya, ya tentunya yang seperti ini sangat terkait dengan pemahaman seseorang terhadap ma'ani Al-Quran, terhadap makna-makna Al-Quran. Nah, adapun yang tidak faham, ya, apalagi tidak faham terjemahannya, yang faham terjemahannya saja kadang yang seperti ini tidak diperhatikan, apalagi yang tidak faham terjemahan. Nah, ini. Tapi intinya, ya seorang berusaha, ya, berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Nah, sehingga dia tidak memutus ayat ya ataupun menyambung ayat ataupun memulai dalam membaca ayat yang sebenarnya itu tidak sesuai secara maknanya. Nah, ini ya. Oleh karena itu para ulama ya, terkhusus para ulama tajwid ataupun qiraah, mereka menulis kitab-kitab khusus yang membahas tentang permasalahan waqaf. Ya. Nah, jadi yang perlu untuk difahami bahwa membaca Al-Quran, kalau kita ada rutinitas membaca Al-Quran, mengkhotamkan Al-Quran, itu tidak mesti berhentinya harus di akhir halamannya atau memulai di awal halamannya. Demikian pula ketika kita membaca sesuai dengan juz misalnya. Ya, misalnya kita mau membaca di akhir juz 1. Ya. Enggak mesti kita harus memulai dari awal juz 2. Nah. Ya, tapi disesuaikan ataupun dilihat maknanya yang tepat, apalagi ayat-ayat ya yang isinya adalah kisah yang masih ada alur ceritanya, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi memang ini perlu pemahaman lebih lanjut ya terkait pembahasan ini. Dan tapi secara umum seorang diperintahkan untuk memperhatikan apa yang dia baca. Dan ini salah satu bentuk mentadaburi Al-Qur'an. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala rahimahullah faslun fi ahwali tuqrahu fihal Qur'an. Fasal tentang keadaan-keadaan yang dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Makruh di sini bisa dua maknanya. Ya. Bisa maknanya karohiyatu tanzih, makruh yang tidak sampai haram. Istilah para ulama karohiyatu tanzih, makruh yang hanya sekedar bentuk mensucikan. Nah, afdholiyah ya. Ada karohiyatu tahrim, ada makruh yang sifatnya sampai tingkat pengharaman. Sehingga apa yang beliau sebutkan di sini, keadaan-keadaan yang dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an, ya, maka di sini mencakup ada yang makruh tanzih, ada yang makruh tahrim. Baik. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam annal qira'ah Al-Qur'an mahbubatun 'alal itlaq. Ketahuilah bahwa membaca Al-Qur'an itu disukai. Ya. Sesuatu yang mahbub, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Nah, bahkan qira'atul Qur'an min afdhali al-azkar, termasuk bentuk zikir yang paling afdol. Nah, sehingga kapanpun seorang mau membaca Al-Quran, ya, ya tafadhol, dipersilahkan, dianjurkan. Naam, sesuatu yang ironis, sesuatu yang keliru, ketika seseorang membaca Al-Quran hanya pada momen-momen tertentu. Misalnya ketika bulan Ramadan, berarti setahun sekali dia baca Al-Quran, ya kan? Nah, selain Ramadan, udah nggak pernah dibuka mushafnya sampai berdebu, ya? Atau sebagian mereka ada yang membaca Al-Quran ketika ada kematian. Nah, ini banyak, ya, kematian, baca Al-Quran. Padahal tidak disyariatkan membaca Al-Quran untuk orang yang mati. Nah, bacaan Al-Quran itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Ya. Nah. Ini sehingga membaca Al-Quran kapanpun ya, dimanapun secara mutlak, dan tidak ada istilah libur ya dalam baca Al-Quran. Ini juga tanbih untuk para tolabah, untuk para santri ya, walaupun secara jadwal yang resmi kita ada halaqoh, ya kan, dari hari Sabtu sampai hari Kamis, Jumat nggak ada halaqoh. Tapi bukan berarti ketika hari libur tersebut nggak baca Al-Quran lah. Nah, ini satu kekeliruan ya. Nah, jangan dipahami kalau nggak ada halaqoh berarti libur lah. Harusnya punya inisiatif masing-masing, ya kan? Dibuka mushafnya, di murojaah, ya, atau masing-masing dari kita punya wirid ya, punya apa bacaan yang rutin untuk dikhotamkan, seperti itu. Baik. Jadi membaca Al-Qur'an itu sesuatu yang disukai alal itlaq, illa fi ahwalin makhsusah, kecuali pada keadaan-keadaan khusus. Nah ini. Keadaan-keadaan khusus, ja'asyar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha. Yang mana syariat ya datang menjelaskan larangan padanya. Nah, ada beberapa tempat yang memang secara nas ya, ada dalilnya. Rasulullah SAW melarang ya, ataupun memakruhkan untuk membaca Al-Quran pada keadaan tersebut. Kata beliau, wa ana adzkuru ma hadaronil an minha mukhtasarah bihadzil adillah fa innaha masyhurah. Kata beliau, dan aku akan menyebutkan apa yang aku ingat ya, yang aku ingat sekarang. Nah, menunjukkan beliau menulis kitab ini ya dengan hafalan ya, dengan hafalan beliau. Nah, karena apa yang beliau tulis sesuai dengan apa yang beliau ingat. Di antaranya ada yang secara ringkas dengan membuang dalilnya, yakni beliau tidak menyebutkan dalilnya ya, hanya menyebutkan keadaan-keadaan yang dilarang. Fa innaha masyhurah, karena keadaan tersebut atau permasalahan ini permasalahan yang masyhur, dibahas dalam kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab hadis. Kemudian kata beliau, fatukrahul qira'ah fi halir ruku' was sujud wat tasyahud wa ghairiha min ahwalis shalah siwal qiyam. Yang pertama, dimakruhkan ya membaca Al-Qur'an fi halir ruku', pada keadaan ruku' was sujud. Demikian pula sujud wat tasyahud. Demikian pula ketika tasyahud. Ini tiga keadaan dilarang ketika sholat ya. Wa ghairiha min ahwalis sholah. Dan yang selainnya dari keadaan sholat siwal qiyam. Selain berdiri. Jadi yang disyariatkan ketika kita sholat, yang disyariatkan untuk membaca Al-Quran adalah ketika qiyam, ketika berdiri. Adapun keadaan-keadaan yang disebutkan oleh beliau di sini, ya ruku', sujud, tasyahud, itu semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dan yang lainnya, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an wasajidan. Kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Nah, ini dalil secara zahir ya menyebutkan larangan. Rasulullah melarang. Kalau dilarang berarti hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Naam. Baik. Sebagian para ulama ada yang berpendapat ya membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud itu membatalkan sholat. Sebagian para ulama. Tapi pendapat ini wallahu alam pendapat yang lemah ya. Nah, yang sahih bahwa membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud dilarang tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah, tidak otomatis sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilarang dalam sholat ketika dilakukan tidak serta-merta akan membatalkan sholat. Nah, tapi seorang ketika melakukannya dia berdosa. Ya. Berdosa ketika dia melakukannya. Nah, ini ya yang pertama, ketika sujud, ruku' dan sujud. Naam. Adapun ketika sujud itu disyariatkan untuk memperbanyak doa. Ya. Disyariatkan untuk berdoa, demikian pula ruku'. Ruku' disyariatkan untuk berzikir. Naam. Baik. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana ketika seorang berdoa yang doa itu diambil dari Al-Qur'an, ya kan? Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini ayat Al-Qur'an, ya kan? Atau dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya. Ayat Al-Qur'an, ya. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini doa. Banyak doa-doa yang ternukil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini semua doa-doa dari Al-Qur'an. Apakah ketika kita membaca doa yang kita nukil dari ayat Al-Qur'an yang demikian itu dilarang? Maka para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya menjelaskan yang demikian tidak termasuk dilarang karena doa dan niat dia juga berdoa bukan membaca Al-Qur'an, ya kan? Nah, niatnya berdoa. Kebetulan ya doanya diambil dari ayat Al-Qur'an, tapi dia bukan membaca Al-Qur'an. Nah, sebagian para ulama ya mereka menyebutkan ketika kita membaca ataupun mengutip doa dari Al-Qur'an hendaknya dirubah sedikit. Ya. Tapi jangan berniat merubah Al-Qur'an, bukan, hanya untuk merubah lafadznya saja yang sesuai. Seperti kalau di dalam Al-Quran, Rabbana apa, Rabbighfirli waliwalidayya, mungkin bisa diubah Allahummaghfirli waliwalidayya. Nah, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, diubah Allahumma atina fid dunya hasanah, dan yang semisalnya. Ya, tapi jangan niat mengubah Al-Quran, ya, karena kita hanya menyebutkan lafaz doa. Niat kita berdoa, itu intinya. Niat kita berdoa. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa tukrahu qira'atu ma zada 'alal Fatihah lil ma'mum fi shalatil jahriyah idza sami'a qira'atal imam. Dan dimakruhkan pula, jadi sebelumnya ya, membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud itu haram ya. Nah, dilarang ya, sesuai berdasarkan zahir hadis. Demikian pula tasyahud. Kemudian fatukrahu al-qira'ah fi halir ruku' was sujud. Afwan. Wa tukrahu qira'ah ma zada 'ala al-Fatihah lil ma'mum. Dan dimakruhkan membaca Al-Qur'an ya selain Al-Fatihah bagi makmum. Nah ini. Bagi makmum dimakruhkan ya untuk membaca Al-Qur'an selain surat Al-Fatihah bagi makmum. Karena makmum disyariatkan, diperintahkan untuk mendengarkan imam. Ya. Mendengarkan bacaan imam kecuali Al-Fatihah. Nah, adapun Al-Fatihah terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah makmum disyariatkan untuk membacanya atau mencukupi bacaan imam. Ini untuk sholat jahriyah ya. Ini untuk sholat jahriyah. Adapun sirriyah ya makmum diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah masing-masing. Ya, khilaf yang terjadi ketika sholat jahriyah. Nah, sebagian para ulama berpendapat ya, bacaan imam itu sudah mencukupi bagi makmum, sehingga makmum tidak disyariatkan ya, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Pendapat ini berdalil dengan hadis mangkana lahu imam fakiraatu imam lahu qiraah. Barang siapa yang dia berimam, maka bacaannya imam itu adalah bacaannya. Nah, tapi hadis ini hadis yang dhaif ya, didhaifkan oleh para ahlul hadis seperti al-Imam Ali Ibnul Madini rahimahullahu taala dan yang lainnya, al-Imam Al-Bukhari juga mendhaifkan hadis ini. Ya, sehingga hujah yang berpendapat tidak disyariatkan bagi imam untuk membaca Al-Fatihah ketika mendengarkan bacaan imam, afwan, tidak disyaratkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah dan mencukupi bacaan imam, ini pendapat yang lemah. Ya. Nah, pendapat yang kedua ya, ini pendapat yang dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, juga pendapat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian pula pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Mukbil ya, demikian pula Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah, bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah ya, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Nah, berdasarkan dalil umum ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, muttafaqun alaih. Naam. Apa, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat ya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, sehingga makmum wajib membaca Al-Fatihah baik ketika sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Ya, ini pendapat yang lebih kuat secara dalilnya. Naam. Ini terkait Al-Fatihah. Adapun selain Al-Fatihah, maka seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini, ya, hukumnya makruh bagi makmum ketika sholat jahriyah apabila dia mendengar bacaan imam. Ya sudah, setelah dia membaca Al-Fatihah diam, nggak perlu dia membaca surat-surat pendek ya, atau surat-surat yang lainnya. Cukup Al-Fatihah, na'am, selesai. Ya, kemudian dia dengarkan bacaan imam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan, perhatikan dan diamlah. Ya, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa tukrahu halal qu'udi 'alal khala wa fi halan wa fi halin nu'as wa kadzalika idza sta'jama 'alaihi al-Qur'an. Kemudian dimakruhkan pula membaca Al-Qur'an ketika duduk di WC ya, khala, ketika buang hajat. Nah, ini ya. Nah, ketika kita duduk di WC. Nah, kalau di zaman kita tentunya ada kloset ya kan. Setiap kamar mandi ada WC-nya, ada klosetnya. Nah, ini ketika posisi di atas kloset itu enggak boleh baca Al-Qur'an. Ya. Ataupun zikir secara umum. Nah, bismillah misalnya, baca basmalah juga dilarang. Ya. Nah, ketika mau baca basmalah, misalnya dia mau mandi, ya kan? Mandi wajib, mandi junub. Ya, dia baca basmalahnya dalam hati. Nah, tidak boleh dia baca di WC. Nah, wa fi halatin nu'as. Demikian pula ketika ngantuk. Dalam keadaan mengantuk. Wa kadzalika idza sta'jama 'alaihil Qur'an. Demikian pula ketika bacaan Al-Qur'an itu tidak jelas baginya. Ya. Artinya dia dalam keadaan enggak sadar gitu ya. Baca Al-Qur'an dalam keadaan enggak sadar. Istilahnya sta'jama. Sta'jama artinya khafiya 'alaihi al-qira'ah. Nah, bacaan yang dia baca itu dia baca, mulutnya baca, tapi dia enggak fokus dengan apa yang dia baca. Misalnya ketika ngantuk, ya kan? Ngantuk atau keadaan apapun. Seperti orang ngigau, ya kan? Baca, tapi dia enggak sadar kalau sedang baca Al-Qur'an. Nah, ini dilarang. Nah. Wa kadzalika halatil khutbah liman yasma'uha. Demikian pula ketika khutbah bagi orang yang mendengarkan khutbah. Naam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an 'ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian berdiri sholat di malam hari, sholat malam, ya kan? Karena kebiasaan orang ngantuk itu di malam hari, ya bangun malam dia mungkin semangat sholat malam, tapi masih ngantuk. Nah, kata Rasul SAW, apabila salah seorang kalian berdiri di malam hari, ini sholat malam, fasta'jamal Qur'an ala lisanihi, kemudian Al-Qur'an itu istajama seperti yang kita sebutkan, tersamarkan baginya, ya, tersamarkan bagi lisannya, falam yadri ma yaqul, dan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, falyattaji', maka hendaknya dia tidur. Nah, ini ya, jadi jangan dipaksa ketika seorang malam hari, ya kan, bagus semangat sholat malam, bagus semangat membaca Al-Quran di malam hari, sesuatu yang bagus ya kan, sangat dianjurkan, keutamaannya sangat besar ya. Tapi hendaknya seseorang juga memperhatikan kondisi fisiknya. Nah, ini sehingga ketika seorang memang berniat sholat malam, ya dia persiapkan fisiknya sebaik mungkin supaya tidak mengantuk, jangan bergadang misalnya mau bangun malam tapi tidurnya lambat ya. Apalagi ketika bulan Ramadan, ya kan? Bulan Ramadan sholat terawih di malam hari, mendengarkan bacaan imam, ya nggak sadar, ya ngantuk-ngantuk sampai mau jatuh berdiri misalnya. Nah, ini sesuatu yang tidak baik dan seperti ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keadaan seperti ini diperintahkan untuk tidur, jangan dipaksa, ya. Nah, zahir dari hadis ini, ya secara zahirnya melarang bagi orang yang ketika dalam keadaan ngantuk berat atau keadaan apapun yang dia nggak sadar mengucapkan sesuatu, hendaknya dia tidur sampai keadaan pikirannya fresh kembali, ya. Nah, demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, apabila salah seorang kalian mengantuk, ya, dalam keadaan dia salat, falyarkut hatta yadhhaba anhun hatta yadhhaba anhul naum, hendaknya dia tidur sampai hilang ngantuknya. Ini ya, orang sholat dalam keadaan ngantuk sangat berat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hendaknya dia tidur. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena sesungguhnya salah seorang kalian apabila dia sholat dalam keadaan dia mengantuk, wala yadri, dan dia enggak sadar, ya kan, la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubba nafsah, ya, bisa jadi, ya, dia ucapannya istighfar tapi dalam keadaan dia enggak sadar, ya, bahwa mengucapkan astaghfirullah tapi yang diucapkan kalimat yang lain yang itu mungkin kalimat bentuknya celaan terhadap dirinya sendiri. Nah, ini dilarang, ya. Oleh karena itu para ulama mengambil satu hukum dari hadis ini, bagi seseorang yang memang keadaannya ngantuk berat, dia diberi udur, ya, untuk menunda sholat, terkhusus dalam hal ini sholat subuh, ya kan. Nah, dia tunda atau dia tidur sejenak sampai hilang ngantuknya, ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, ini bukan sesuatu yang jadi kebiasaan, ya. Adapun kalau kebiasaan, ya ini sudah beda lagi kasusnya. Kalau kebiasaan berarti dia orang yang lalai memang. Nah, ini mungkin dia dalam satu dua keadaan, ya, mungkin dia malamnya ada tugas, ya kan, mungkin ada ronda, ya, ronda yang nggak rutin, ya. Kalau ronda yang rutin ya mungkin sudah terbiasa. Ini mungkin dia ronda nggak rutin dan dia nggak biasa bangun malam misalnya, nggak biasa ronda, ya, ketika dapat jadwal ronda ngantuk berat, ya. Nah, ketika dia merasakan sangat berat sekali untuk dia berdiri, hendaknya dia tidur, jangan dipaksa. Dan ini pun salah satu udzur untuk tidak ikut jamaah. Tapi saya lagi, ini bukan kebiasaan, ya, bukan kebiasaan, tapi ya keadaan yang kadang-kadang, ya, yang memang apa istilahnya, kondisional, ya, kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini adapun yang jadi kebiasaan ini setiap malam seperti ini keadaannya, woy, memang berarti orang seperti ini orang yang lalai dia, ya, memang terbiasa bergadang, mungkin nggak jelas. Nah, ini jadi tidak mengapa, ya, ngantuk ya selesaikan dulu tidurnya, tapi tidurnya pun jangan terlalu ini, jangan terlalu keterusan sampai siang, jangan, ya, tidur sejenak mungkin sekitar 15 menit kah, ya, intinya dia dapat udur ketika keadaan seperti ini, dia udur untuk tidak ikut jamaah. Nah, baik, ini ya, keadaan ngantuk tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Demikian pula keadaan ketika dia mendengar khutbah, ini dilarang, ya, baca Al-Quran ketika khotib sedang menyampaikan khutbah. Karena kita diperintahkan ketika khotib berkhutbah, ya, mendengarkan khutbahnya khotib, bukan membaca Al-Quran. Taib. Kemudian, wala tukrah liman lam yasma'ha, bal tustahab, Dan tidak dimakruhkan bagi orang yang tidak mendengarkan khutbah. Ya, yang tidak mendengarkan khutbah. Bahkan mustahab. Ya. Siapa yang tidak mendengarkan khutbah? Ya mungkin orang-orang yang dia ada uzur, gak sholat Jumat. Ya. Orang yang mungkin dia petugas keamanan, kan, gak ikut sholat Jumat misalnya. Labas dia baca Al-Quran ketika khotib sedang khutbah, dia baca Al-Quran, labas. Ya, atau para wanita yang memang gak sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah, ini tidak wajib dia mendengarkannya. Ya, tidak mengapa untuk dia membaca Al-Quran. Baik. Sebagian para ulama menjelaskan keadaan seperti ketika kita mendengarkan khutbah ahlul bid'ah. Nah ini, khutbah ahlul bid'ah. Ini bagaimana? Ya kan? Apalagi yang disampaikan syubhat, ya, syubhat-syubhat. Nah, ya tentunya mendengarkan khutbah yang seperti ini bukan menambah keimanan, ya, bukan menambah ilmu. Nah, tapi menambah syubhat, menambah kesesatan. Nah, dalam keadaan seperti ini juga, ya, sebagian para ulama memberikan uzur. Nah, ya, dia baca Al-Quran misalnya atau apa sajalah, ya, yang bisa dilakukan untuk dia tidak memperhatikan khutbah sang khotib. Kalau khotibnya memang ahlul bid'ah yang berkhutbah menyampaikan syubhat-syubhat, apalagi syubhatnya sampai masalah akidah, ini jangan didengar. Ya, dan tentunya kita pun ketika hendak menghadiri sholat Jumat ya pilih masjid yang selamat dari syubhat-syubhat. Ada masjid ahlu sunnah yang mana para kutoba, para khotibnya adalah ahlu sunnah, ya, para satidah ahlu sunnah, para tolabah, para penuntut ilmu. Ini nikmat besar bagi kita sehingga tidak perlu kita sholat di masjid-masjid yang na'am meragukan. Taib. Hadza huwal mukhtar as-sahih, kata An-Nawawi rahimahullah, ini pendapat yang sahih, pendapat yang terpilih. Ini bagi orang yang tidak mendengar khutbah. Wa ja'a an Tawus karahatuha, karahatuha. Dan datang dari Al-Imam Tawus, Tawus Ibnu Kaisan rahimahullah, ya, datang riwayat dari beliau bahwa beliau memakruhkan, ya, memakruhkan bagi orang yang tidak mendengar khutbah. Ibrahim dinukil dari Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai dinukil dari beliau, beliau tidak memakruhkan. Ini ada khilaf ya dalam permasalahan orang yang tidak mendengar khutbah, seperti yang kita sebutkan tadi, yang tidak wajib mendengar khutbah ya. Nah, fa yajuzu an yajma'a baina kalamaihima bima qulnahu kama dzakarna kama dzakarahu ashabuna. Maka diperbolehkan untuk menggabung, ya, mengumpulkan antara pendapat keduanya dengan apa yang kami sebutkan, ya, dari ulama-ulama madhab kami. Nah, tidak dilakukan. Nah, atau minimalnya makan sampai hal, ya, bagi orang, ya, untuk membaca Al-Quran. Taip. Kemudian yang berikutnya, wala tukrahul qira'atu fit tawaf. Dan tidak dimakruhkan membaca Al-Quran ketika tawaf. Hada madhabuna. Ya, ini madhab kami. Ini madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wabihi qala aktsarul ulama. Dan pendapat ini juga pendapat mayoritas para ulama. Ya. Wa hakahu Ibnul Munzir an Atha', dan Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah menghikayatkan dari Atha' bin Abi Rabah, demikian pula Mujahid bin Jabir, wa Ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak, wa Abi Tsaur, Al-Imam Abu Tsaur, wa Ashabur Ra'i, dan para pengikut Ashabur Ra'i. Ini madhab Abu Hanifah. Mereka juga na'am wa haka'an Al-Hasan Al-Basri, dan dihikayatkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri, wa Urwah Ibn Zubair, wa Malik. Naam, mereka yang beliau sebutkan ini, atau Mujahid, Mubarak, Abu Tsaur, Ashabur Ra'i, Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair, dan Al-Imam Malik, Karahatul qiraah fit tawaf. Ya, mereka memakruhkan membaca Al-Qur'an ketika tawaf. Was sahih al-awwal. Dan pendapat yang sahih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Ya. Bahwa tidak dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Nah, demikian pula para ulama menyebutkan ketika seorang sedang tawaf, dia membaca Al-Qur'an dan dia membaca ayat sajadah misalnya, ya disyaratkan untuk dia sujud ketika itu memungkinkan. Naam. Wa qad taqaddama bayanul ikhtilaf fil qira'ati fil hammam wa fit tariq wa fi man fi famihi najasah. Dan telah kita lewati penjelasan tentang khilaf yang terjadi tentang hukum membaca Al-Qur'an fil hammam, di tempat pemandian. Ya, di hammam, tempat pemandian. Zaman dahulu biasanya ada tempat pemandian khusus. Ya, tempat pemandian umum. Nah, demikian pula fit tariq, di jalan, ketika seorang sedang jalan misalnya atau ketika sedang duduk-duduk di jalan. Ya. Fa najasah, dan mulutnya terdapat najis. Jadi kita lewati, lihat pemandian biasanya tempat yang melalaikan, maka para ulama sebagian memakruhkan ya membaca Al-Qur'an di tempat pemandian, bukan di kamar mandi ya. Adapun di kamar mandi ya seperti yang kita sebutkan tadi, kamar mandi sekarang ini biasanya kamar mandi plus WC ya kan, kamar mandi ada WC-nya. Nah, kalau kamar mandi yang ada WC-nya maka hendaknya dihindari ya membaca Al-Qur'an ataupun zikir. Demikian pula di jalan. Ya, di jalanan telah kita lewati pembahasannya, yang demikian di jalan itu tidak mengapa membaca Al-Qur'an di jalan. Nah, yang penting dia memperhatikan hak-hak jalan. Ya. Nah, dinukilkan dari Imam Malik, ya, beliau memakruhkan membaca Al-Qur'an di jalan, baik ketika dia duduk di jalan atau ketika dia sedang berjalan, ya. Misalnya berjalan dari rumah mau ke masjid sambil baca Al-Qur'an. Nah ini. Ya. Al-Imam Malik memakruhkan, tapi jumhur para ulama memperbolehkan. Bahkan termasuk kebiasaan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, kebiasaan yang dinukilkan dari beliau karena beliau imam di masjid beliau, ya. Biasanya beliau jalan itu sambil meroja Al-Qur'an dari rumah menuju masjid. Ya, sambil murojaah Al-Qur'an. Nah, wa fi man fi famihi najasa, demikian pula bagi orang yang di mulutnya ada najis. Nah, ini dilarang ya, orang yang di mulutnya terdapat najis. Nah, ini beberapa dimakan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Baik. Demikian pula terkait ini, ya, ada satu kebiasaan mungkin yang itu sebagian kita juga mungkin sering, ya kan, membaca Al-Qur'an atau apa ya, mendengar ya, ini bukan membaca, mendengar Al-Qur'an sebelum tidur. Ini baca Al-Qur'an sebelum tidur. Nah, ini apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, ya kembali ke niat, ya, kembali ke niatnya. Kalau dia memang niatnya untuk benar-benar mendengarkan Al-Qur'an dan dia pun memperhatikan, tidak mengapa. Walaupun akhirnya dia tertidur, ya kan? Tertidur. Tapi sebaiknya ketika sudah sangat ngantuk berat, ya dimatikan murotalnya ya. Nah, dimatikan. Nah, adapun yang hanya sekedar dia pengantar tidur, dia tidak memperhatikan bacaan Al-Qur'an, ya ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Ya, hanya sekedar mengantar tidur. Enggak boleh. Nah, ya, enggak diperhatikan, hanya sekedar di setel Al-Qur'an kemudian diabaikan seperti itu, dia tidur tanpa perhatikan, ini tidak diperbolehkan ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimallah, wa minal bid'ah al-munkarah fil qira'ah, dan termasuk satu bentuk kebid'ahan. Ya. Dalam qiraah, ma yaf'aluhu jahlatul musallin bin nas fit tarawih min qiraati suratil an'am fil akhir, ya, qiraatil akhirah fil lailatis sabi'ah mu'taqidina annaha mustahabbah, ya, fa yajma'una umuran munkarah, termasuk bid'ah yang mungkar. Bid'ah itu mungkar, ya, kebid'ahan itu adalah kemungkaran. Maka para ulama menyebutkan bid'atul mungkarah, nah, suatu kemungkaran. Bahkan bid'ah itu keadaannya lebih mungkar dari kemaksiatan. Kemaksiatan mungkar, ya, tapi bid'ah itu kemungkaran, bisa jadi lebih besar mungkarnya. Beliau sebutkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil yang mereka melakukan sholat tarawih, ya, mengimami manusia. Naam, mereka membaca surat Al-An'am di rakaat terakhir. Nah, ya, di rakaat terakhir pada malam ketujuh, meyakini bahwa itu mustahabbah. Nah, wallahu alam, ya, ini mungkin kebiasaan yang ada di zaman beliau. Adapun di zaman kita, apakah yang seperti ini ada? Ya, sepertinya jarang. Fa yajma'una umuran mungkarah, maka mereka mengumpulkan perkara-perkara yang mungkar. Minha i'tiqaduha mustahabbah wa minha ihamul awam dzalik. Dua kemungkaran yang mereka kumpulkan, yang pertama keyakinan bahwa itu mustahab. Yang kedua, mereka mengelabui orang awam, ya, yang orang awam akan menganggap itu sunnah. Nah, wa minha, nah ini, di antara kemungkarannya, tatwilur raka'atis tsaniyah 'alal ula. Wa innamas sunnah tatwilul ula 'ala tsaniyah. Ini. Kemungkaran yang ketiga dari amalan ini, kata beliau, memanjangkan rakaat kedua dari yang pertama. Nah, ini, ya. Ini yang sunnah adalah ketika sholat yang dipanjangkan rakaat pertama, bukan rakaat kedua. Ya, kalau kita misal sholat tarawih, ya kan, baca rakaat pertama misalnya berapa, 3 lembar, kan, rakaat keduanya selembar setengah atau 2 lembar. Al-muhim rakaat kedua itu lebih pendek dari rakaat pertama. Ini yang sunnah, ya, bukan sebaliknya. Rokat keduanya panjang, rokat pertamanya pendek, ya kan? Rokat keduanya mungkin dia baca Amayata Sa'alun, rokat keduanya baca Al-Baqarah. Nah, ini khilafu sunnah, menyelisih sunnah, ya. Taib. Wa minha tatwil al-ma'mumin. Di antara kemungkarannya dari amalan ini tadi, memanjangkan bagi makmum. Memanjangkan bagi makmumnya. Akhirnya makmum lama, ya kan? Bayangkan surat Al-An'am di rakaat satu rakaat terakhir. Nah, panjang surat Al-An'am. Taib. Wa minal bid'ah al-musyabahati li hadhihi, termasuk kebid'ahan, ya, yang serupa dengan ini, qira'atu ba'du jahlatihim fi subhi yaumal jum'ah bi sajadatin ghairi sajadah alif lam mim tanzil. Nah, ini termasuk bid'ah bacaan sebagian mereka, orang-orang jahil, ya, pada sholat subuh hari Jumat mereka membaca surat sajadah selain surat alif lam mim tanzil. Yang disunahkan apa kalau hari Jumat? Surat sajadah yang disunahkan apa? Alif lam tanzil, ya kan? Alif lam mim tanzilul kita bila raiba fi rabbil alamin. Ini yang sunnah. Nah, sebagian mereka orang-orang awam mungkin karena nggak hafal, ya kan, nggak hafal surat alif lam tanzil, ya, atau mereka nggak mau panjang karena cukup panjang, ya kan, surat sajadah alif lam tanzil itu panjang, ya kan, 3 halaman. Nah, orang-orang awam biasanya pengen yang simple, yang pendek. Nah, akhirnya apa? Mereka cari surat yang lain yang di situ ada sajadahnya. Qasidan dzalik, tujuannya itu untuk mendapatkan sajadahnya. Ya kan? Wa innamas sunnatu qira'atu alif lam mim tanzil fi raqatil ula wa hal ata fi tsaniyah. Ya kan? Dan yang sunnah adalah membaca alif lam tanzil di rakaat yang pertama dan hal ata 'alal insan, surat Al-Insan, di rakaat yang kedua. Ini yang sunnah. Ya. Demikian pula tidak sesuatu yang tidak disunahkan membaca alif lam tanzil dibagi dua rakaat. Kalau sekiranya kita agak berat, ya sudah cari surat yang lain, karena ini enggak wajib, ya kan? Bukan perkara yang wajib, ini juga harus difahami. Membaca surat sajadah di hari Jumat itu enggak wajib. Jadi kalau lagi semangat ya dibaca, ya kan? Kalau lagi misal lagi capek atau lihat makmumnya, ya kan, habis bergadang misalnya, baca surat yang lain lah, bas. Jangan cari cara-cara yang bid'ah. Nah, cara-cara yang enggak disunahkan. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang awam, ya, takalluf. Nah, ini bid'ah, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakumullah.